إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan senang dengan thalabul ilmi. Dikarenakan iman tidak akan terwujud pada hati kita kalau kita tidak punya ilmu. Hal ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalimah Mannan. Ketika menafsirkan Wal Asri, beliau mengatakan la yakunu al-imanu illa bil ilmi. Tidak mungkin seorang itu bisa beriman tanpa ilmu. Dengan seorang berilmu belajar dan belajar, maka hal itu akan mendatangkan iman, menambahkan iman, bahkan menguatkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang yang mukmin adalah orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan bertambahlah imannya mereka. Yang dimaukan dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yakni thalabul ilmi. Membaca Al-Quran, membaca Al-Hadith. Karena hadith juga, hadith Nabi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman, ketika dia thalabul ilmi, imannya akan semakin kuat, bertambah mapan dan semakin kokoh. Maka walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kenikmatan gemar dengan majlis ta'lim dan merasa butuh dengan ilmu. Karena itu adalah taufik minallahi jalla wa ala. Seorang yang Allah inginkan menjadi hamba yang baik, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ditandai dengan thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, tandanya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Yakni mempelajari al-Islam mendengarkan Al-Quran wa Sunnah dan menerimanya dengan lapang dada. Ini yang dimaukan. Namun barang siapa yang dikehendaki sebagai hamba yang binasa, hamba yang sesat, hamba yang dicalonkan sebagai ahlu nar, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan. Barang siapa yang dikehendaki sebagai hamba yang sesat, maka akan dijadikan hatinya sempit, yakni berat untuk menerima Islam, ditandai dengan tidak mau talabul ilmi, tidak mau mendengarkan Al-Quran wa Sunnah, tidak mau tahu, tidak peduli dengan ilmu. Karena kalau dia mendengarkan ayat, sempit dadanya. Mendengarkan hadis, malah yang timbul adalah permusuhan dan pertentangan. Itulah orang yang akan dikehendaki sebagai ahlun nar. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan taufik, gemar dengan ta'lim. Masya Allah, antum hadir ta'lim di sana, di sana, di sana. Ya, apa anda capek? Antum ta'lim terus? Kalau kayak kami ini, istirahatnya sambil duduk kayak gini. Ini istirahat. Kalau antum capek enggak? Lebih capek duduk daripada sambil ngomong, Pak. Ya tidak? Buktinya apa? Kalau yang duduk tok itu ngantuk. Kalau yang sambil ngomong enggak ngantuk, Pak. Karena itu nanti gantian ya kalau ngantuk. Maju ke sini biar hilang ngantuknya. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Pembahasan singkat yang akan kami angkat sebagaimana tema yang ada adalah tentang akhlakul karimah, bekal membekali generasi muda kaum muslimin, atau kalimat yang semakna dengan itu. Hadirin yang kami muliakan, agama Islam adalah agama yang mengajarkan akhlakul karimah. Bahkan semua ajaran Islam itu mengajarkan akhlak. Disebutkan dalam beberapa hadis dan ayat yang akan kami sampaikan, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tak lain aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam suri teladan bagi umatnya, yakni kita semuanya. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang yang berada di atas akhlak yang besar. Sebaik-baik akhlak adalah Nabi kita. Sebaik-baik adab dan budi pekerti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, akhlak itu ciri khas seorang mukmin. Sehingga mari kita tampilkan itu sebagai wujud nyata iman kita kepada Allah adalah dengan berakhlakul karimah. Sebelum saya sebutkan dalilnya, muncul sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena orang yang beriman yakin apapun yang dia lakukan kali ini, apapun yang diucapkan kali ini semasa di dunia, dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di yaumul qiyamah. Karena dia meyakini itu, maka dia menjaga dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Tampillah dia menjadi orang yang baik akidahnya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Ini dia. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam Beliau menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka berakhlakul dengan akhlakul karimah, dan yang paling beriman di antara mereka yang akhlaknya paling baik. Masya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Hadirin yang kemuliakan, ini contoh kita beriman Allah Maha Sami', Maha Mendengar, Maha Alim, Maha Mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tuntutannya adalah kalau kita mengimani seperti itu, kita menjaga. Jangan sampai kita sebagai hamba dilihat oleh Allah sang pencipta kita dalam keadaan kita jelek dan buruk, maksiat dan mungkar. Jangan. Demikian pula disebutkan iman kepada yaumul akhir. Barang siapa yang beriman kepada yaumul akhir, maknanya adalah meyakini adanya pembalasan. Dicatatnya amalan kita, ucapan kita untuk kemudian dibalas. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz pun kecuali di situ terdapat apa? Raqib dan atid. Inna alaikum lahafidhin kiraman kadibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas setiap kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga. Makna menjaga di sini apa? Kiraman katibin, mulia mereka dan selalu menulis apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, dan mereka tahu apa yang kalian lakukan. Hadirin yang kami muliakan, ini kaitan iman dengan perilaku keseharian. Mengapa ada orang yang zalim, mencuri, merampok, membunuh, dan yang lainnya? Dikarenakan lemahnya dia dengan keyakinan bahwa perbuatan dia akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Yang dia takuti hanyalah polisi. Yang dia takuti hanyalah manusia. Sehingga perilaku mereka buruk, zalim, kejam, bengis, dan yang lainnya. Karena tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak yakin adanya hari akhirat, hari pembalasan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, akhlak itu kaum muslimin, Nabi menyatakan terbagi menjadi tiga. Tiga ini dalam satu pembahasan. Nanti tiga berikutnya dalam pembahasan yang lain. Mudah-mudahan waktunya cukup ini. Ini pembahasannya panjang. Ini jam berapa sudah? Setengah jam lagi? Isya? Nah, setengah jam lagi. Tambah 5 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba lihat hadis ini. Hadis ini kaum muslimin pembahasannya panjang lebar, tetapi kita mengambil salah satu hikmah faedah dari hadis ini, Akhlak yang pertama yang harus kita lakukan, akhlaknya kita kepada Allah sang pencipta kita. Akhlak bertauhid, taat, istislam, tunduk, ingkiyat, terikat dengan syariatnya, mentaatinya dan meninggalkan larangannya, itu semua bagian dari akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling besar adalah tauhid tanpa syirik. Sehingga bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tuntutannya beradab langkah kepada Allah dengan kau menjalankan perintah Allah dimanapun kau berada. Ini dia. Di pasar, di pekerjaan, di masjid, di sekolahan, di yang lainnya, tetap kita beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menentangnya, jangan menyelisihinya, jangan bermaksiat kepadanya. Ini dia. Ini. Yang kedua, ikhwan muslimin. Akhlak yang kedua adalah diri kita kepada diri kita. Baru yang ketiga, akhlak kita kepada orang di luar diri kita. Di luar diri kita, bapak, ibu, istri, anak, kakak, adik, tetangga, dan seterusnya-seterusnya. Itu panjang. Secara global, ya kaum muslimin, akhlak itu ada tiga tadi. Ada pertanyaan, kenapa tidak disebut berakhlak kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Ada tidak di situ hadisnya? Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bagaimana dengan Nabi? Para ulama menyebutkan akhlak kepada Nabi itu masuk pada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak, budi pekerti, adab yang baik kepada Allah adalah menuntut kita untuk kita mengikuti utusannya. Karena tidak mungkin kita bisa mentaati Allah kalau tidak mentaati utusannya. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasula faqad ata'allaha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Maknanya, tidak mentaati Rasul, berarti anda tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Anda berakhlak-akhlak yang jelek, buruk perbuatanmu dan adabmu kepada Allah ketika engkau mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allaha wa man 'asani faqad 'asallaha." Barang siapa yang mentaatiku maka dia berarti telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia berarti bermaksiat kepada Allah. Sehingga adab kita kepada Rasul adalah masuk pada pembahasan yang pertama, bagian takwa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa definisi takwa? Ini sudah berlalu di Muhajirin sana. Ini lain desa kan? Kita tidak membahas takwa lagi. Masya Allah. Walaupun masih 107 poin yang belum dibaca, hanya 30. Tapi itu sudah lumayan, Pak. Dapat 30, alhamdulillah. Hadirin yang melihatkan. Yang kedua, akhlak kita kepada diri kita. Disebutkan oleh Nabi di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dilarang kita menyakiti tubuh kita, mencelakakan diri kita, membinasakan diri kita, dilarang. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian menjulurkan kedua tangan kalian guna melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Enggak boleh. Karena itu minum racun hukumnya haram. Hah? Apa hukumnya baygon? Contoh baygon atau racun serangga. Apa di sini racun serangga, Pak? Pakainya fastak. Ada fastak sini? Antum bukan petani ya, enggak tahu petani, antum nelayan. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya kalau ini racun wa kaum muslimin macam-macam. Macam-macam. Jenis produknya, bahan aktifnya macam-macam. Fungisida, eksesida, macam-macam. Hukumnya ketika dikonsumsi manusia itu membunuh, maka haram hukumnya. Apapun itu yang membahayakan, itu dilarang dalam agama kita. Karena apa? Kita diperintahkan adab kepada diri kita. Di antaranya adab ke diri kita, Allah tidak berbicara masalah menyakiti. Insya Allah tidak ada orang yang bersengaja menyakiti diri sendiri. Contoh ada kereta api. Dia pasrah. Dung, mati. Ketelindes. Kalau ketelindes, tergilas kereta api. Apa ada? Ada mungkin orang yang sudah majnun. Gila. Oh, stres berat. Utangnya terlalu banyak. Nggak ada duit untuk bayar. Istrinya minta cerai. Belum tambah sudah minta cerai. Ini bagaimana ini? Wah, mumet. Pusing. Akhirnya sudahlah. Daripada hidup susah, mati saja. Oh. Ini hukumnya haram waikum muslimin rahim jami'an. Yang saya akan bawakan ini adalah sesuatu yang penting. Contoh kita rahmah kepada diri kita. Al-Imam Sufyan Tsauri menyebutkan dalam nasihat beliau, illam tarhamha lam turham. Oh, fima makna, kalimatnya agak panjang. Ibki ala nafsik warhamha, kata beliau. Tangisilah dirimu, sayangilah dirimu. Walam tarhamha, kalau engkau tidak menyayangi dirimu, engkau tidak akan disayangi oleh Allah. Engkau tidak akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menyayangi diri kita? Beramalah amalan yang soleh. Saya sayang sama tangan, sama tubuh ini. Kalau dibakar panas. Betul tidak? Betul Kaseng? Betul. Sudah pernah nyoba? Belum. Masukkan tanganmu ke api. Panas. Sayang. Nggak mau. Api neraka lebih panas daripada api dunia. Lebih panas, lebih mengerikan. Tentunya kalau engkau rahmat kepada jasadmu, hendaknya jangan melakukan dosa. Lakukan amal saleh, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyayangi diri. Karena kalau kita berbuat dosa ya, diri ini akan disiksa, bukan orang lain. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Nabi menyebutkan dalam hadis ini contoh menyayangi diri sendiri. Adalah apa? Yang namanya manusia wa kaum muslimin tidak lepas dari dosa dan salah. Kalau enggak pagi ya, sore, kadang malam, itu dosa. Kullu bani Adam khata, semua anak manusia pasti punya salah. Kullukum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Sebutkan dalam hadis qudsi, semua kalian berbuat dosa dan salah di waktu malam dan di waktu siang. Maknanya dosa sesuatu yang tidak bisa lepas dari diri kita. Artinya bisa kita jatuh pada maksiat, jatuh lagi pada maksiat, karena memang syaitan menggoda. Bagaimana caranya dalam menghadapi problem yang satu ini? Bagaimana caranya saya berbuat dosa? Aduh, ini mendapatkan ancaman, azab, takut. Bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari siksa? Nabi menyebutkan wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau jatuh pada sebuah dosa, segeralah engkau beramal soleh setelahnya. Karena amalan soleh yang dilakukan setelahnya akan menyebabkan diampuninya dosa yang telah lalu. Berhenti dari dosa itu, beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya, dan lakukan amal soleh setelahnya. Agar supaya dosa tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab kita kepada diri kita. Sampai sini bisa difahami hadirin? Sehingga marilah kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita binasa di dunia. Ya? Atau binasa di akhirat dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Ini pembahasan yang kedua. Masih banyak pembahasan tentang yang kedua ini. Namun waktunya tinggal berapa? 15 menit? 20? Yang kita panjang lebarkan, sisa waktu yang ada, akhlak kita kepada orang lain. Ini yang kita bahas. Karena pembahasan takwa sudah berlalu. Berapa hari pembahasannya? Pembahasan menyayangi diri sendiri itu sebuah tabiat manusia tentunya. Cuman kadangkala orang salah. Sayang kepada jasad. Mandi satu hari berapa kali? 2 kali minimalnya. Kadang 3 kali, kadang 4 kali. Dilulur, kasih bedak, dirawat. Tetapi keluar rumah dalam keadaan tidak pakai jilbab. Bahkan dia berpakaian pun tidak bisa. Karena tidak tertutup tubuhnya. Celana di masa tingkat SD dipakai lagi oleh dia. Akhirnya pahanya ketahuan, kelihatan. Gak bisa berpakaian dia ini. Kasiatin ariat berpakaian tetapi hakikatnya apa? Telanjang. Apakah yang seperti ini sayang kepada dirinya? Putih mulus sampai kalau ada lalat ini apa lalatnya tergelincir pak? Bahasa Jawanya kepleset. Lalatmu nggak bisa kenapa? Saking halusnya didempul, dikikir hari-hari. Ya, itu bukan rohmah namanya. Makanan dijaga, minuman dijaga, yang lezat-lezat, suplemen. Tapi maksiat setelah itu bukan sayang kepada jasad. Fitness, sampai berotot, gunanya untuk maksiat. Gak ada fungsinya itu. Itu zalim kepada diri sendiri. Karena dia akan menceburkan dirinya ke dalam neraka. Itu bukan sayang. Banyak orang yang salah persepsi dalam menyayangi diri. Banyak orang menganggap ahwat-ahwat kita ini, ya, orang-orang yang tidak sayang kepada tubuhnya. Panas-panas, yang terik, pakainya item-item, ditutupi semuanya, cuman matanya tok. Apa enggak keringetan itu? Apa enggak kepanasan itu? Enggak sayang sama tubuhnya, kepanasan. Pikiran mereka yang sayang adalah pakai kaos you can see. Tahu you can see? Itu bahasa Inggris. Kamu bisa melihat ketiaknya. Ya. Sedikit dilepas. Kata mereka sebelah itu salah. Akhlakul karimah takarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, akhlak kita kepada orang lain. Ahlak kita kepada orang lain mencakupi tiga hal. Mencakupi tiga hal. Yang pertama, disebutkan hal ini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin. Yang pertama adalah bashashatul wajhi. Tersenyum, berwajah ceria ketika bertemu dengan orang lain. Saudara kita sesama muslim, ahlu sunnah. Ya. Kemudian saudara kita senasab, kemudian tetangga-tetangga kita. Bashashatul wajh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyumnya engkau untuk saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah. Sehingga berwajah berseri-seri, berjabat tangan, ini semuanya sunnah Nabi. Ini. Nabi mengatakan tidaklah dua orang yaltaqiyani wa yatasafahani bertemu kemudian berjabat tangan illa kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sehingga janganlah pasang wajah terlipat. Tahu wajah terlipat? Itu wajah terlipat. Ketemu. Apa ini? Karena mungkin wajahnya sudah digosok sama setrika sih. Terlipat, gak bisa. Tersenyum. Senyum itu berat bagi dia. Coba kasih Pepsodent. Ya, supaya senyum melebar. Ini orang kok susah amat tersenyum. Susah amat berseri-seri wajahnya. Setiap orang berjabat tangan menampakkan wajah yang ada beban berat dan kadangkala permusuhan. Sudah salaman, lirik, dipandang sebelah mata. Tahu dipandang sebelah mata? Nah, ditutupi pom nanti yang satu. Begini. Waduh, bagaimana ini? Ini tidak. Tidak berakhlakul karimah seperti ini. Tapi ingat ya kaum muslimin, pembahasan ini, ya, ada yang bertanya satu saat ketika pembahasan ini. Tapi tidak langsung. Pertanyaannya, lah itu kenapa? Kok ahwat-ahwat pada bercadar? Kan berarti tidak bisa melaksanakan hadis ini. Ya tidak? Iya, karena kita kalau ketemu sama ahwat kan tertutup, nggak lihat senyumnya. Waduh, ini orang pemahamannya menyimpang. Dikira oleh dia, ya jangan bercadar supaya kita ngelihat senyumnya kayak apa. Kan senyum itu sedekah. Waduh, ini salah. Yang dimaukan adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena melihat wajah wanita yang bukan mahram, itu hukumnya haram. Kita diperintahkan untuk apa? Ghadul basar. Menundukkan pandangan. Ada satu risalah li Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Apakah tutup muka? Ya, niqab bahasa Arabnya. Apa itu hukumnya wajib? Ada pembahasan tersendiri. Ini makan waktu. Ini waktunya sudah mau habis, Bok. Tinggal sedikit, ini enggak usah dibahas. Artinya kaum muslimin bahwa akhlakul karimah adalah tersenyum dengan saudara kita dari kalangan laki-laki, ya. Dan yang lainnya. Hadirin yang kemuliakan, yang kedua, akhlakul karimah tercermin dalam hal badlul ata. Suka memberi, suka berbagi. Ini dia, tetangga dengan tetangga punya makanan apa, lebih berikan ke tetangganya. Masak lebih banyak, berikan ke tetangganya. Berbagi. Ini akhlakul karimah. Assalamualaikum muslimin. Di antaranya Nabi kita menyatakan, la tahkiran jarat li jarat ya, wala firsin syatin. Jangan sekali-kali engkau merendahkan pemberian tetangga ke tetangga yang lain. Walaupun itu adalah firsna syatin. Beliau mubalagh dalam hal ini. Yani makanan dari kambing tetapi firsina. Tahu firsina? Kukunya kambing. Ya. Walaupun itu adalah kukunya kambing. Tapi jangan berarti kukunya saja diberikan. Ya. Ini kan penggambaran, jangan direndahkan walaupun itu. Ya, tentunya untuk masak kambing. Masya Allah. Bagi tetangga ini dagingnya sekian. Ini si fulan anaknya berapa? Anaknya 8. Si agak banyak. Fulan ini anaknya berapa? 3. Kurang dari yang tadi. Terus bagi. Terus sebarkan. Masuk ke rumah tetangganya. Masya Allah. Itu membuat saudara kita senang. Dan itu ibadah. Memuliakan tamu. Nabi menyebutkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim dhaifahu. Dalam riwayat yang setelahnya. Fal yukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Dengan hari akhirat. Maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dan dia muliakan pula tetangganya. Memberi bagi kaum muslimin. Berbagi. Ini adalah perkara besar dalam agama kita. Hah? Nabi alaihissalatu wassalam adalah seorang yang sangat dermawan. Kana Nabi alaihissalatu wassalam ajwadun nas. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi kita orang yang paling dermawan. Dan yang paling dermawannya beliau ketika Ramadan. Masya Allah. Dermawan maknanya adalah apa? Berbuat ihsan, memberi. Memberi. Makanan, pakaian, uang, jajan. Memberi. Badrul Ata ini namanya. Menumpahkan segala usaha kita untuk bisa memberi. Yang ketiga. Adalah kaful adha. Apa makna kaful adha? Menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi. Ya ibadi. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan aku jadikan kezaliman itu haram antar kalian. Fala tadhalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim atau mendolimi. Ini hadis umum yang melarang kita untuk melakukan perbuatan jelek dan buruk kepada orang lain. Apapun itu kejelekannya, haram hukumnya. Tetangga dengan tetangga harus menjaga. Jangan sampai melakukan kedzaliman. Nabi kita Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Tiga kali Nabi menyebutkan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kila manhum ya Rasulullah. Siapakah yang kau maksudkan dengan tidak beriman? Aywa betul. Afwan, 5 menit lagi sholat. Nah. Ya, ya. 5 menit lagi Bapak? Apa 2 menit lagi? 5 menit. Nanti diingatkan ya. Atau kalau mendengarkan adzan di sana kita berhenti? Begitu ya? Nah, kalau adzannya jam 9 malam, ya kita berhenti jam 9 malam. Hadirin kaum muslimin. Nabi kita menyatakan, demi Allah tidak beriman seorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Siapa ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Yani seorang yang tetangga kanan kirinya tidak merasa aman dengan kejelekan diri orang ini. Ini kadang ada orang di masyarakat itu bikin rupes, bikin kacau, bikin masalah. Kadangkala ayam tetangga hilang. Nih, ya, kambing hilang. Ini masa-masa Idul Kurban, kambing dijual laku. Ya. Ini tidak beriman. Karena kalau orang itu beriman enggak akan seperti itu. Hadza huwa kaum muslimin. Kaful adza. Orang yang beriman itu menahan diri dari melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti orang lain. Karena ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulmati yaumil qiyamah. Takutlah engkau dari berbuat zalim, karena kedzaliman apapun itu adalah kegelapan bagimu nanti di yaumil qiyamah. Hati-hati. Zalim kepada manusia kaum muslimin itu perkaranya tidak hanya selesai di dunia. Kalau yang dizalimi tidak segera dia memberikan maaf atau dia tidak mau memberikan maaf, nanti di yaumil qiyamah akan ada pengadilan yang maha adil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin itu kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Misal umpamanya yang kadang terjadi riba, menyebutkan kejelekan orang lain. Kalau sudah riba itu enggak berhenti-berhenti mulutnya, ngomong terus. Oh, tahu enggak kamu begini? Dia begini, oh dia begini. Oh, saya lebih tahu dari, oh dia begini. Terus diumbar. Kadangkala terjadi pada ummahat. Yang ummahat ini tanpa sadar kadangkala jatuh pada menghibai suaminya sendiri. Hati-hati. Para wanita, ibu-ibu, jangan ummahat. Ummahat itu kan pengertiannya lebih khusus sama ummahat kita. Ibu-ibu pada ngumpul di warung belanja. Itu adzan apa ya? Bukan adzan luar? Tapi sudah waktu. Yang sudah yang terakhir ini, kaum muslimin. Ketika dia belanja, ada yang melaporkan tentang suaminya. Mau cari solusi. Saya suami kok begini ya bu? Kepada ibu yang lebih senior, lebih tua. Bagaimana solusinya? Sang ibu ini bukan memberikan solusi. Bahkan mengatakan, oh mas, suamimu belum apa-apanya dengan suamiku. Hah? Suamiku itu lebih jelek lagi. Ini loh kejelekan suamiku. Malah apa? Berebut mana paling jelek suaminya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi mengatakan, akhlakul karimah, apabila engkau melihat saudaramu berbuat maksiat dan dia malu. Malu, dia malu untuk diberitahukan atau dibongkar. Kita tutupi aibnya. Man satara musliman, satarahullah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aib dia nanti di yaumil qiyamah. Tetapi sebaliknya, man tatabba aurata annas, tadabballahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar kejelekan dia. Bisa dipahami hadirin? Sudah adzan. Sesuai dengan janji, kalau sudah adzan kita berhenti. Begitu? Walhamdulillahi rabbil alamin. Teramat banyak pembahasan tentang akhlak, namun dikarenakan waktu yang sempit, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya akan maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.